Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Nas'aluka ya rabbana 'ilman nafi'ah. Ushurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il 'amilin. Wa tu'atil mukhlisin wa ma sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid darin amin ila anqal. Wa laysahu shaumu yaumil 'aidain. Tidak sah berpuasa di dua hari raya. Bahkan haram. Ada lima waktu yang diharamkan untuk berpuasa dua hari raya. Wa ayyamu tasyriki dan hari tasyrik. Yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram berpuasa. Wa kadza an-nisful akhiru min Sya'ban. Dan juga setelah dari lima itu ada setelah nisfu Sya'ban. Wa kadza an-nisful akhiru min Sya'ban. Setelah pertengahan Sya'ban adalah haram di dalam pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Biarpun di sana memang ada ulama Syafi'i seperti Imam Rawyani dan lainnya, sama dengan madhab-madhab yang lain yang mengatakan tidak haram. Karoh makruh, karoh atat tanzih. Kalau madhab Syafi'i adalah makruh, karoh atat tahrim, haram. Madhab Syafi'i yang dikukuhkan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban adalah haram. Kecuali yang pertama disambung dengan sebelum Sya'ban, sebelum nisfu. Disambung dengan sebelum tanggal nisfu Sya'ban, sebelum tanggal 15. Jika setelah tanggal 15 disambung dengan tanggal 15 dan sebelumnya, maka tidak haram. Yang kedua, untuk bayar utang, qadha. Yang punya utang. Yang ketiga, karena punya kebiasaan melakukan sholat puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Daud, maka biarpun setelah nisfu Sya'ban tetap dilanjutkan. Jadi haramnya nisfu Sya'ban itu adalah jika orang enggak pernah berpuasa, tiba-tiba puasa sunnah di hari itu. Enggak ada, haram. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah. Tapi madhab, tiga madhab yang lainnya mengatakan tidak haram. Wa yaumus syakki, dan hari syak. Hari syak itu hari yang diragukan apakah itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Maka hari syak ini adalah di hari yang ke-30. Hari ke-30. Bukan hari ke-9. Syaratnya hari syak itu ada tiga. Yang pertama tanggal 30. Misalnya hari ini tanggal 30 Sya'ban. Ini bisa saja disebut sebagai hari syak asalkan terpenuhi syarat yang lainnya. Hari ini tanggal 30 Sya'ban. Semalam orang itu sudah pada membicarakan. Kayaknya besok, kayak besok. Kemarin. Semalam. Syaratnya adalah 30 Sya'ban. Yang kedua, orang-orang pada ngomong. Pada menanti-nanti, kayaknya besok. Yang ketiga, langit cerah. Jadi para pakar, para ahli itu sudah memperkirakan bahwasanya hari ini adalah hari puasa. Sehingga di hari kemarin itu mereka sudah yurakib atau memperhatikan hilal. Jadi sudah nunggu-nunggu. Tak taunya apa? enggak terlihat. Enggak terlihat. Hari cerah, orang pada ngomongin. Tanggal 30 Sya'ban, hari cerah, orang pada ngomongin. Makanya disebut sebagai hari syak, ragu-ragu. Jangan-jangan syak, jangan-jangan sudah masuk puasa, jangan-jangan masih bulan Sya'ban, makanya ragu. Tapi kalau ini enggak terpenuhi misalnya, tanggal 29, oh enggak perlu ragu. Selagi hari ini tanggal 29, maka itu masih dalam Sya'ban. Atau bukan tanggal 30, setelah tanggal 30 pasti sudah Ramadan. Misalnya hari ini adalah terhitung semalam enggak kelihatan rembulan. Tapi hari ini ya, dalam hitungan semalam dinanti-nanti. Dinanti-nanti. Ada yang bicarakan mungkin ada orang yang tidak bisa dipercaya, perempuan, anak kecil dan sebagainya. Atau hari mendung. Pas tanggal 30 yang kita nantikan, hari ini kayaknya harus masuk Ramadan nih. Semalam itu ditunggu hilal enggak kelihatan bukan karena apa? Karena mendung. Kalau mendung dianggap sebagai bulan, bukan syak lagi. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ternyata ada mendung yang menyelimuti sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dilihat hilal tersebut, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Ini hari syak. Hari syak dengan tiga syarat tersebut. Dan hari syak haram berpuasa di hari syak. Illa ayyasilahu ayyasilahu bima qablahu. Kecuali disambung dengan sebelumnya. Kayak tadi sama. Sudah berpuasa sebelumnya. Kemudian apa tambahnya asyirah bima qablahu au lil qadok qadok au nadar nadar au wirdin wirid itu kebiasaan au nadarin nadar nadar kan utang wajib jadinya. Jadi ingat yang dikatakan haram dari hari syak sama nisfu Sya'ban ke belakang itu akan menjadi tidak haram kalau disambung dengan sebelumnya untuk melaksanakan kewajiban qadok atau nadar. Atau karena punya kebiasaan wirid-wirid itu adalah kebiasaan berpuasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, maka di hari Syak dan di hari nisfu Sya'ban terakhir tidak haram lagi. Selesai. Wa man afsada shauma yaumin. Barang siapa yang merusak atau membatalkan puasa sehari min Ramadhana di bulan Ramadhan, wala rukhsata lahu, bukan karena ada rukhsah, min fitrihi, di saat dia membatalkannya, bijima'in, karena hubungan suami istri, fa'alaihi, maka baginya al-ithmu, dosa, wal qadau, dan harus mengqadau, fauran, nanti kalau masuk hari raya, langsung diqadau, fauran, wa kafaratu diharin, dan kafarat dihar, bagi suami istri, hati-hati, berhubungan suami istri biarpun itu istrinya kalau di siang hari bulan Ramadan dosa besar. Dosa besar sudah dikatakan dia dosa. Kemudian harus mengqadha puasanya sehari tersebut plus dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah ini adalah tertib. Dia harus mencari budak dulu. Budak itu raqabatin mu'minatin, memerdekakan satu budak. Karena budak sudah tidak ada, pindah. Keselanjutnya itu shaumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 tahun berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh keputus. Kalau putus balik lagi. Kalau memang enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dan ini pernah terjadi pada sahabat Nabi. Suruh merdekakan budak, enggak punya duit untuk beli budak. Akhirnya sama Nabi suruh puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, sebulan saja saya enggak mampu menahan. Kecelakaan sebulan, ya Rasulullah, bagaimana harus 2 bulan? Sudah begitu ya sudah. Kalau bayar 6. Yang ketiga membayar 60 mut untuk 60 orang fakir miskin. 60 it'amu sittina miskina, memberi makan 60. Orang tersebut ngomong gini, ya Rasulullah, aku enggak punya. Wah, ini orang keterlaluan benar ini. Sudah merdekakan budak, enggak punya duit beli budak, suruh puasa 2 bulan juga enggak mampu. Suruh bayar makan, ngasih makan 60 orang juga enggak punya duit, tapi nekat ini orang. Nabi yang penuh kasih mengatakan, sudah, ini aku beri. Aku beri untuk membayar dan berikan kepada orang fakir di kampungmu. Masih ngomong lagi. Ya Rasulullah, kenapa? Di kampungku tidak ada orang yang lebih fakir dari aku, ya Rasulullah. Ini yang keterlaluan benar. Akhirnya Nabi mengatakan, sudah, buat ente. Tapi nanti kalau sudah punya kaya, kalau kaya dikodok. Jadi ini kalau menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dosa besar. Kecuali di saat menggaulinya karena uzur. Misalnya dia dalam bepergian. Tidak apa-apa. Misalnya bukan niat bepergian untuk menggauli istrinya. Bukan. Artinya sudah dalam bepergian. Misalnya dari orang Cirebon pergi ke Semarang. Lalu di sana tidak puasa sudah. Memang dia boleh berbuka puasa. Kenapa musafir? Setelah itu menggauli istrinya enggak. Artinya menggauli istrinya dalam keadaan dia wajib berpuasa dan menggauli istrinya. Maka itu yang kena kafarah. Kafaratul dhihar. Kafaratul dhihar itu dengan kafaratul jima' fi syahri Ramadan sama. Dhihar itu yang menyamakan istrinya dengan jasad mahramnya. Mulai dari ibunya dan saudaranya. Seperti anti alaya ka dhuhri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Nah, punggung. Tak boleh. Saudarinya yang lainnya. Dhihar. Ini adalah bab puasa. Faslun fasal. Hati-hati masalah menggauli istrinya ini. Masya Allah. Harus waspada siapapun. Karena dosa besar. Bukan sekedar masalah mengkodok. Mungkin dia orang punya duit. Tapi dosanya di hadapan Allah. Tidak memuliakan bulan Ramadan. Faslun fasal. Wajibul hajj. Wajib haji. Semoga kita semua bisa haji ya. Wajibul hajj wal umrah. Wajib al hajj wal umrah fil umri marratan. Haji wajib, umrah juga wajib. Jangan dianggap umrah tidak wajib loh ya. Seumur hidup sekali marratan fil umri marratan, seumur hidup sekali haji. Jadi wajib haji sekali. Jadi kalau kalian tiba-tiba sekarang kok umrah, maka jatuh wajib itu. Wajib umrah sebab umrah wajib seumur hidup sekali. Haji juga demikian. Alal muslimi bagi seorang muslim al-hurri yang merdeka. Al-mukallafi yang mukallaf balik akil, balik. Anak kecil belum wajib. Orang gila enggak wajib. Syarat taklif yang ada 4, cuman dalam bab ibadah yang 2 sudah enggak perlu dibahas lagi. Koping sama masuk Islam ini sudah Islam semuanya. Ini biasanya enggak dibahas sih. Langsung biasanya syarat taklif kalau sudah amalan ibadah muslim. Balik akil, biarpun ada syarat yang lain kan? Salamatul hawas dan bulughud da'wati. Syarat taklif kan ada 4 ditambah 1 Islam 5. Syarat taklif adalah balig, berakal, selamat pendengaran atau penglihatannya, sampai kepadanya dakwah, setelah itu wajib menerima Islam. Aslinya itu. Cuman kalau sudah di dalam praktek amal begini enggak perlu ditanya kamu Islam atau tidak, ngomong haji kok. Maka langsung dipangkas. Mukallaf itu biasanya adalah orang balig dan akil. Berakal. Al-mustati' yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bima dengan sesuatu yusiluhu wa yuaddihi ila watanihi. Wa yurudduhu. Yusiluhu wa yurudduhu ila watanihi. Jadi harus mustati' yang mampu bima dengan sesuatu yusiluh yang bisa menyampaikan kepada orang tersebut wa yarudduhu dan mengembalikannya ila watanihi ke kampungnya. Jadi harus hur, budak enggak wajib. Kalau ada budak dihajikan oleh tuannya sah, tapi belum jatuh wajib. Nanti kalau merdeka dia wajib haji lagi. Kamu diajak oleh orang tuamu haji tapi kamu belum balig. Sah hajimu. Tapi belum dihitung sebagai haji wajib. Kalau nanti sudah balig menjadi wajib lagi. Khur. Mukallaf. Mukallaf adalah di sini adalah lebih mengarah kepada berakal. Sama balek. Ya. Belum balek, sah. Haji kecil. Haji kecil, sah. Tapi kalau balek, nanti wajib lagi. Kemudian mustati' punya bekal. Untuk berangkat dan kembali. Fadilan. Dan biayanya tersebut adalah merupakan kelebihan. Lebih daripada andainihi, bukan utangnya. Daini utangnya. Maskanihi tempat tinggalnya. Wa kiswatihi bajunya. Allaiqaini bihi yang layak untuknya. Jadi bebas dari utang dulu. Enggak punya utang. Kalau mau umroh enggak punya utang. Kalau orang umroh punya utang, utangnya utang yang jatuh tempo haram hukumnya jika tidak minta izin dari yang punya utang. Sekarang umroh, bayangkan. Hari ini umroh. Hari ini juga dia harus bayar utang. Haram. Dia punya duit untuk umroh, lebih baik untuk bayar utang. Kalau terpaksa dia umroh, dosa. Tanpa diizinkan oleh yang punya uang. Sebab akan bikin kecewa orang. Orang akan ngedumel. Enak aja, utang belum dibayar. Umroh. Utang belum dibayar, umroh. Kemudian tempat tinggal yang layak. Baju yang layak. Alaikaini bihi. Wa mu'nati dan biaya man alihi mu'natuhu. Jadi kalau ada orang mau haji dilihat siapa. Kalau istri mah kehidupannya kan numpang di suami, dipenuhi suami. Tapi sebagai seorang laki-laki kalau mau haji atau umroh harus dipikirkan biaya pulang perginya, biaya di sana, biaya pulang pergi, biaya di sana, biaya yang ditinggal, biaya yang ditinggal. Muddat dhahabihi wa iyabihi, sepanjang ia pergi dan pulang, sampai pulang. Dhahab pergi, iyab kembali. Jadi sepanjang dia umroh atau sepanjang haji, di rumah harus ada jaminan untuk kebutuhan yang ada di rumah. Selesai. Haji itu ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnahnya, ada kemakruhannya, ada muharramatnya, ada mubtilatnya, mufsidatnya, ada arkan, rukun, ada wajibat, ada sunan-sunah, ada kemakruhannya, ada kemakruhannya, ada muharramatnya yang diharamkan, ada yang mufsidatnya yang merusak, ada haram tapi enggak merusak, hanya dosa. Yang pertama arkanul haji, jadi arkan haji enggak bisa ditinggalkan, enggak bisa diganti. Kalau dalam haji itu yang namanya kewajibul haji bisa diganti dengan dam istilahnya. Tapi kalau arkan enggak ada bisa diganti dengan apapun. Arkanul haji rukun harus didatangkan. Arkanul haji wal arkanul haji rukun haji ada lima. Al ihram, niat ihram rukunnya. Niat ihram itu di mikotnya. Kalau afaqi, pendatang mau datang langsung naik haji, mikotnya adalah kalau di Indonesia adalah di Yalamlam. Itu mikotnya kalau haji. Di mikotnya. Ada mikot zamani. Mikot zamani, zamannya adalah Syawal, Dzulqa'dah, sampai 10 Dzulhijjah. Itu hari untuk naik haji. Jadi niat hajinya itu kalau pengen dari awal dimulai dari bulan Syawal. Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Kalau tempatnya dilihat setiap wilayah berbeda-beda. Kalau dari kita Indonesia lewat namanya Yalamlam, itu gerbangnya baru masuk saat itu. Kemudian niat ihram, aku niat ihram haji karena Allah. Itu tak jasa. Wal wukuf, wukuf di Arafah. Yang penting berada di tempat tersebut biarpun tidur. Wukuf di Arafah. Waktu wukuf, wukuf itu adalah setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 waktu kita puasa Arafah. Puasa Arafah orang wukuf di Arafah setelah tergelincir matahari. terbentang waktunya sampai waktu subuh hari raya korban. Ini subuh hari raya korban. Dan harus orang wukuf sampai dikatakan Al-Hajju Arafah. Inti saripati terpenting dalam amalan haji adalah wukuf di Arafah. Paling bagus adalah bisa menggabungkan siang dan malamnya. Ketemu siang, ketemu malam itu paling bagus. Wukuf rukun. Wattawafu bil baiti, tawaf. Tawaf ada empat tawaf. Tawaf ada empat macam. Yang pertama adalah tawaf ifadah, ini tawaf fardu. Tawaf rukun ini. Tawaf ifadah, tawaf rukun. Rukun haji ini. Wajib. Yang kedua adalah tawaf kudum. Yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf kudum adalah qadam. Kudum, waktu kita datang, tahiyatnya kita penghormatkan kepada Masjidil Haram itu tawaf. Bukan tahiyat al-masjid. Yang ketiga adalah tawaf wada. Di saat kita hendak meninggalkan Makkah, kita wada. Perpisahan dengan Makkah, Masjidil Haram. Yang keempat adalah tawaf sunnah biasa. Enak kalau hidup di Mekah itu bisa sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani apa? Kalau di sini kan jogging lari pagi dari lampu merah ke lampu merah, banyak urat segala macam ini nggak ada pahala. Tapi kalau di sana tuh tawaf niat, tawaf jalan muter 7 kali dapat pahala. Itu adalah tawaf. Dan yang dimaksud tawaf rukun di sini adalah hanya tawaf ifadah. Waktu kita datang namanya tawaf kudum. Kemudian setelah tawaf kudum kita ke hotel dan sebagainya. Kemudian kita nunggu waktu wukuf. Setelah wukuf kita melempar jumrah. Melempar jumrah bukan rukun, tapi kewajiban. Setelah itu kita tawaf, baru setelah itu tahallul, potong rambut. Sa'i, tawaf sa'i terus tahallul. Tawaf bil baiti, wasa'yu bainas safa wal marwata. Termasuk rukunnya sa'i. Ihram, tawaf, sa'i, ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Baina Safa wal Marwata. Inna Safa wal Marwata marwata min sya'irillah. Wal halku awit taqsiru. Al halak kundul. Untuk laki-laki. Wat taqsiru, memendekkan saja, memotong saja. Tahallul namanya. Jadi paling sedikitnya tahallul itu memotong rambut tiga. Tiga rambut dipotong. Jadi mudah ya. Kalau kita bayangkan mau umrah, mau haji itu enggak susah. Kalau mau haji itu cukup seperti itu. Kita langsung datang ke Mekah, niat dulu di Yalamlam, aku niat. Aku niat haji, masuk Mekah. Masuk Mekah, ya tawaf kudum. Penghormatan pada Masjidil Haram, nunggu sampai wukuf di Arafah. Setelah wukuf kemudian melempar jumrah. Setelah melempar jumrah kemudian pergi ke Mekah lagi. Tawafnya ini namanya tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kemudian sa'i 7 kali, setelah itu potong rambut, jadi Pak Haji sudah. Makanya kalau manasik zuhir itu gampang banget. Gampang banget. Dan haji adalah ibadah badaniyah. Enggak pakai bacaan pun sah. Diam rok keliling ngikuti pembimbingnya sah. Baik. Ada catatan kecil bahwa tidak wajib bagi siapapun mengumpulkan uang untuk naik haji. Tidak wajib bagi siapapun mencari uang untuk naik haji. Harus paham kalimat ini. Seorang suami tidak wajib mencarikan istrinya untuk naik haji. Seorang suami tidak wajib mencarikan uang untuk dirinya untuk naik haji. Enggak wajib. Tapi kalau ternyata dirimu sudah kaya baru wajib haji. Berbeda kalau nafkah wajib seorang suami mencari nafkah untuk istrinya. Jadi enggak wajib bagi kita untuk ngumpulin duit. Tidak wajib. Untuk haji. Enggak wajib saya akan kerja keras untuk haji, enggak wajib. Lalu kapan saya wajib haji? Ya nanti aja kalau kamu tiba-tiba kaya cukup baru naik haji. Seperti itu. Wahia lima tersebut ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, Memotong rambut di bagian mana saja sah. Pokoknya rambut kepala, biarpun rambut kepala yang menjulur ke bawah sah. Wahia lima tersebut, illal wukuf, kecuali wukuf adalah arkanul umrati, rukunnya umrah. Jadi umrah itu rukunnya, ada rukunnya. Umrah itu rukunnya persis kayak haji, hanya wukufnya dibuang. Jadi kalau kita umrah, niat. Di pesawat diberitahu, ya lam jamaah haji, jamaah umrah. Sebentar lagi 15 menit lagi kita melewati bukit Yalamlam. Langsung niat kamu. Aku niat ihram untuk umrah karena Allah. Terus. Yang laki-laki pakai baju ihram, perempuan bebas. Saya itu turun pesawat ke hotel, naruh tas dan sebagainya, langsung keluar. Tawaf. Nah, tawaf wajib, tawaf rukun. 7 kali. Habis tawaf langsung menuju mas'a, sa'i. 7 kali. Selesai 7 kali, potong rambut, selesai umroh. Enggak repot. Yang berat, yang panjang kan perjalanannya sama belanjanya. Kalau umroh mah gampang, selesai. Dan semuanya jelas ada tandanya. Mudah Masjidil Haram kelihatan. Jadi kalau umroh rukunnya 4. Kalau haji rukunnya ada 5. Wakaf saja. Sampai di sini. Walihadil arkani furudun wa syurutun. Rukun-rukun ini ada beberapa kefarduan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Labudda min mura'atiha, yang harus diperhatikan. Wa haruma haram 'ala man ahrama, bagi yang telah ihram. Jadi ingat, kalau kamu sudah ihram haji atau umrah, haram apa? Tibun, minyak wangi. Wudhunun, minyak rambut atau minyak kulit. Diolesi minyak. Waduhnu ra'si walihyati, enggak boleh pakai minyak-minyakan. Wa izalatu dhufrin wa sya'rin, enggak boleh motong kuku, nyabut rambut. Haram semuanya. Wa jima'in, hubungan suami istri enggak boleh. Bahkan itu membatalkan puasa. Wa qadi nikahin, akad nikah. Baik akad nikah. Wastiyadin saydin makulin barriyin, tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu binatang buruan yang binatang darat. Kalau binatang air enggak, nangkap ikan boleh. Hanya binatang buruan, binatang darat. Bahkan kalau dijelaskan panjang lebar, istiad ini menangkap. Bukan saja menangkap, kita itu menyekap pun tidak boleh. Sehingga ini yang sering ulang orang lupa. Kalau kamu umroh, lah kok di dalam rumahmu punya piaraan binatang liar yang kau kurung, harus kamu lepas. Punya burung-burung, burung piaraan. Ini enggak boleh. Haram. Lalu bagaimana dilepas? Wah, mahal, perkutut. Bagaimana? Sudah, jangan dibuat. Kalau pengen berikan kepada anakmu. Yang penting harus mengangkat tangannya dari milkiyah, dari memilikinya. Berikan kepada istrinya yang tidak ikut umrah. Sudah, wahai anakku, sini. Burung ini untukmu semuanya. Iya, bah. Ngasihnya beneran, biarpun nanti diminta lagi malah yang cerita. Setelah pulang umroh, nak, mana burung berkututnya, masih ada? Masih ada, bah, sini abah ambil lagi. Oh, boleh. Tapi waktu ngasih beneran, maksudnya kalau anaknya mau jual juga boleh. Pulang dijual semua sama anaknya, kan abah sudah ngasih sama dia. Oh iya. Itu. Jadi ini termasuk yang hampir dilupakan pembimbing umroh, tidak mengingatkan di rumah punya piaraan atau tidak. Binatang yang makul ya, berkutut boleh dimakan kan? Atau apa saja binatang-binatang yang lainnya yang bisa dimakan. Yang binatang buruan punya apa? Yang bertanduk kijang, bukan kijang mobil, bukan kijang, itu binatang buruan juga harus dilepas atau dikasihkan orang. Wa ala rajulin, bagi seorang laki-laki, satru ra'sihi, enggak boleh menutup kepalanya waktu umroh, waktu haji ihram enggak boleh menutup kepalanya. Wa lubsu muhitin, muhitin, muhitin, muhit pakai kha. Muhitin yang muhitin pakai kha, yang pakai ha. Jadi begini, muhitun yang berjahit, muhitin baju yang berjahit, kain yang berjahit. Makanya kalau kain ihramnya laki-laki enggak berjahit kan? Kaun lembar begitu tinggal pakai dilipat. Kalau kain berjahit baju begini enggak boleh. Haram. Baju berjahit begini enggak boleh dipakai. Kecuali sarung dipakai seperti sarung kan muhit berjahit, sarung kan dijahit. Kalau enggak dijahit namanya apa? Telur itu. Ya. Telur enggak ada jahitannya. Sarung pasti ada jahitannya. Enggak ada ya, telur ada jahitannya. Melingkar ya, maksudnya mengingkar. Jadi kalau pakai sarung, kita sarung melingkar masuk di dalamnya kemudian diikat, itu yang enggak boleh. Tapi kalau pakai sarungnya aneh kayak orang pakai kemban, enggak haram. Pakai baju begini, makainya bukan seperti biasa. Baju kan pakainya kita masuk lubang dari bawah kan? Atau lengannya dimasukin. Tapi enggak, bajunya hanya dilipat saja kayak pakai kemban, enggak haram. Jadi maksudnya adalah pakai baju berjahit yang memang cara memakainya adalah memasukkan anggota tubuh kita kepada lingkaran-lingkaran yang dijahit tersebut, tangannya dimasukkan. Tapi kalau pakainya enggak begini, enggak. Ini sorban. Sorban enggak boleh dipakai. Enggak boleh nih. Haram. Tapi kalau pakai sorbannya begini, enggak. Enggak haram. Jadi enggak boleh pakai dimasukkan begini supaya faham. Wa alaiha dan bagi seorang perempuan haram satru wajhiha, perempuan enggak boleh nutup wajahnya. Jangan pakai masker kecuali sakit bahaya. Jangan pakai cadar. Kalau lagi umroh enggak pakai cadar. Bolehkah pakai baju cadar nanti? Pakai cadar dikasih sesuatu. Semacam topi yang memanjang sehingga cadarnya tidak menempel ke wajah. Dan baru nanti ada kemurahan bagi sebagian, kemudahan dari sebagian ulama. Kalau memang kamu menjadi fitnah betul. Jamalnya jamal mufrid, cantik banget takut jadi fitnah. Sehingga ditutup. Dan kalau memang orang sangat menjaga, bayar. 3 sok. Ditutup wajahnya demi keamanan. Karena mungkin dia adalah orang yang hijrah, orang ini, orang macam. Tapi yang jelas, dia adalah tidak diperkenankan. Menutup wajahnya. Tidak boleh menutup wajahnya dengan apapun. Bagian wajahnya. Kalau laki-laki, kepalanya. Waqafaz. Sarung tangan. Tidak boleh. Nanti akan dilanjutkan keterangannya. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dilarang tadi, kayak minyak dan sebagainya, fa'alihil ithmu, dia dapat dosa. Dosa. Wal kafarah, dan dia harus bayar kafarah. kafarah. Kafarahnya kafarah ringan. Wa yazidul jima'u. Wa yazidu akan tambah. Wa yazidu akan ditambahkan. Al-jima'a yazidu ditambahkan selain dosa tadi. Al-jima'a hukuman daripada jima' bil-ifsadi. Jima' yang nakal, yang bandel tadi. Wujubul qadha'i foran. Wajib mengqadha'. Sebab kalau orang melakukan jima' batal hajinya. Batal hajinya dan dia wajib harus mengqadha'nya secepatnya. Tahun depan langsung. Wa itmamul fasid, sudah begitu bukan berarti kalau dia batal langsung boleh bubar begitu seenaknya. Ya sudah, terlanjur saya menjima istri saya, sudah batalkan haji saya. Saya bebas menghubungi hubungan dengan istri yang enggak. Sempurna. Selesai. Kita ada juga gambaran tentang fikih praktis umrah nanti. Kita baca tek 2. Wajibu ayyukhrima minal miqati. Wajib ihram itu dari miqat. Kalau ihramnya tidak dari miqat, sama kena kafarah. Miqat. Mestinya kan kita dari Yalamlam, tapi enggak mau dari Yalamlam. Enggak balik ke Yalamlam. Hajinya. Haji kita kan dari orang afaki, kita orang pendatang harus dari Yalamlam. Akhirnya kita enggak dari Yalamlam. Makanya orang haji tamattu itu kan kena denda karena ini. Contoh haji tamattu. Datang untuk umroh dulu. Jadi dari alam-alam dia niat untuk umroh. Setelah umroh, tahallul, selesai. Tinggal nunggu waktu haji. Lah waktu hajinya dia di Mekah. Kita di Mekah ini kalau Indonesia tamattu. Tuh. Setelah di Mekah langsung niat haji dari tempat hotelnya. Sah. Tapi semestinya dia balik ke Yalamlam karena orang afaki pendatang harus ke Yalamlam. Wah, pakai pesawat enggak ada. Gimana Yalamlam terbang lagi? Enggak ada program pesawat ke Yalamlam. Karena kita enggak bisa balik ke Yalamlam, maka kena denda. Dam namanya. Atau kambing. Kayak itu. Makanya wajib kita ke Yalamlam kalau orang Indonesia, ke mikot tersebut. Wabil haji, di dalam haji ada mabitun. Mabitu Muzdalifata. Nginep di Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah. Kita harus sempat melewati Muzdalifah di tengah malam. Kalau Muzdalifah itu nginepnya walau lahdoh. Tapi kalau mabit di Mina harus mu'damul lail. Kalau mabit di Muzdalifah, biasanya orang itu habis wukuf di Arafah itu kan melakukan perjalanan mau ke Mekah. Sebelum mau Mekah itu kan mampir melempar jumrah dulu. Dan sebelum melempar jumrah dulu itu kan ngambil batu di Muzdalifah sunnahnya. Ngambil batu di Muzdalifah baru nanti melempar jumrah. Maka di Muzdalifah itu harus malam itu dia mabit di Muzdalifah itu harus. Tapi walau lahdoh, biarpun hanya sebentar boleh. Di separuh malam akhir. Tapi kalau di Mina, wa Mina dan nginep di Mina adalah harus mu'dhamul laili. Jadi paling banyaknya, kira-kira kalau malam itu adalah 6 jam, dia harus lebih dari 3 jam nginep di situ. Wa ramyu jamril jamratil aqabati, melempar jumrah aqabah. Yauman nahri, di hari korban. Wa ramyul jamaratis thalati, kemudian lempar jumrah yang ketiga setelah itu. Ayyam at-tasyriqi, dibagi di hari tasyrik semuanya. Setelah itu wa tawaful wada'i, wajib tawaf wada. Menurut jumhur ulama Syafi'i wajib tawaf wada. Wa yahrumu sayyidul haramaini, dan diharamkan kita itu mengambil binatang-binatang yang ada di haramain. Baik haram Mekah atau haram Madinah, bedanya kalau haram Madinah hanya haram saja, enggak ada denda. Kalau haram Mekah, haram dan harus mengganti. Bedanya. Haram Mekah dan haram Madinah, kalau haram Mekah itu harus kena denda. Dendanya adalah mitil. Burung unta, denda unta. Wa nabatihima. Tidak boleh kita mencabut pepohonan yang ada di Haramain. Wa ala muhrimin wa halalin. Jadi ala muhrimin wa halal. Adapun di Mekah dan Madinah, ini keistimewaan tempat tersebut adalah biarpun kita orang halal tidak lagi umrah, kalau tanaman asli Mekah enggak boleh kita cabutnya. Tanaman mahram, tanaman Madinah enggak boleh. Wa tazidu Makkata, untuk Mekah ada tambahannya. Ada fidrah biwujudil fidyati, harus kita membayar fidyah. Jadi kalau kita membuat, merusak, mencabut pohon-pohon yang tidak mengganggu di kota Mekah, kita di samping haram tidak boleh. Setelah itu apa? Kita wajib membayar. Ini adalah gambaran tentang haji yang insya Allah kita akan hadirkan fikih praktis haji nanti ya. Insya Allah. Ada nanti ada manasik, namanya manasik batin. Selanjutnya kita akan masuk yajibu ala kulli muslimin kan alla yadkhul fi syai'in hatta ya'lam ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harama. Ini masuk bab apa ya? Bab jual beli insyaallah. Baik, kita sampai di sini dulu. Insyaallah ada hajat sebentar. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mudahkan segala urusan kita. Lapang hati, lapang rezeki. Panjang umur, sehat afiat. Semoga Allah menjaga negeri ini. Menjaga negeri ini. Dan ada berita telah meninggal dunia, wafat kembali kepada Allah. Ustaz Arifin, Ilham, semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat beliau. Yang ditinggal adalah keluarga yang tabah, sabar, bisa menjadi penerus-penerus dakwah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.